Kita lanjutkan penjelasan beliau berikutnya, masih dalam pembahasan pasal yang keempat ini tentang pembatalan-pembatalan puasa. Qaul muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, atsani yang kedua di antara pembatalan puasa, inzalul mani, mengeluarkan maninya dengan sengaja, dengan sebab-sebab yang menyebabkan maninya keluar. Mubasyarah, apakah dengan sebab mubasyarah, bersentuhan dengan istrinya, bercumbu, bersentuhan dengan istrinya, atau takdil, atau dom, atau nahwiha, atau mencium, atau memeluk, dan atau yang semisalnya. Fa in qabbala wa lam yanzil fala sya'alih, jika mencium namun tidak keluar maninya, maka tidak mengapa, tidak batal puasanya. Namun jika dia mencium kemudian keluar maninya, ini yang batalkan puasanya. Karena di antara tujuan seorang yang berpuasa, dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya menjauhi sebab-sebab yang dikhawatirkan bisa menyebabkan maninya keluar, apakah dengan mencium ataupun yang lainnya. Jika khawatir, hendaknya menghindari perbuatan seperti ini. Adapun jika dia aman, sebagaimana Rasulullah SAW mampu menahan dirinya, maka ini tidak mengapa. Sebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Wa kana amnakukum li'irbih li'arabih, beliau yang paling kuat di antara kalian untuk menahan dirinya, menahan kebutuhannya, menahan diri dari istrinya. Kemudian yang berikutnya, ats-tsalits, membatal puasa yang ketiga, al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Wa huwa isalu ta'ami aw asy-syarabi ila al-jawf, yaitu memasukkan makanan atau minuman ke lambungnya, ke tenggorokannya atau ke lambung. Sawan kan an tariqil fam aw an tariqil anf, sama saja memasukkan makanan atau minuman tersebut melalui mulutnya atau melalui hidung, semuanya masuk, bisa membatalkan puasanya. Ayan kana naw'an ta'am, apapun jenis makanannya. Awil masyrub, apapun jenis minumannya. Apa gitu makanan nasi, ikan, sayur, buah-buahan, semuanya. Apapun jenis makanannya. Demikian juga minumannya, apakah air putih, teh, kopi, jus, semuanya. Semua minuman masuk dalam pembatal puasa. Wala yajuzu lisaimi an yastansyiqa dukhanal buhur bihaitu yasilu ila jawfi, dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa untuk menghirup dukhanal bukhur, asap bukhur, kayu yang harum yang dibakar untuk mengharumkan ruangan. Bukhur, ya, asap kayu tersebut tidak boleh dia menghirupnya. Bihaitsu yasilu ila jawfi, yaitu menghirup sampai masuk ke tenggorokannya atau kerongkongannya, jauh. Li'anna dukhana jarm, karena yang namanya asap, jarm, memiliki bentuk jarm, ada zatnya jarm. Karena asap itu memiliki zat, memiliki bentuk. Wa amma syamur rawa'ih at-thayyibah fala ba'sa bih, adapun mencium sesuatu yang harum, yang bagus, aromanya yang wangi, tidak mengapa. Mencium misalnya parfum atau bunga-bunga yang harum, tidak mengapa. Atau mencium sabun yang harum, ini tidak mengapa. Ini batal puasa yang ketiga, makan dan minum, memasukkan makanan atau minuman ke tenggorokannya atau ke lambungnya, baik melalui mulutnya atau hidungnya. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi'u ma kana bima'nal akli wa awshur, sesuatu yang semakna dengan makan atau minum. Mithlul ibaril mughadhdhiyah, seperti suntikan mughadhdhiyah sebagai pengganti makanan. Seperti infus, misalnya infus cairannya sebagai pengganti makanan, dia bisa bertahan berhari-hari walaupun tanpa makan dan minum. Allati yastaghni biha 'anil akli wasyurb, yang dengannya, dengan cairan tersebut, dia mencukupkan dari makan dan minum, bisa bertahan hidup berhari-hari walaupun tanpa makan dan minum sebagai pengganti makanan dan minuman. Wa amma ghairul mughadhdhiyah, adapun suntikan atau cairan bukan pengganti makanan dan minuman, misalnya cairan suntikan obat, bukan cairan pengganti makanan atau minuman yang disuntikan, yang dimasukkan. Fala tufatir, maka itu bukan membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa jika cairan dimasukkan sebagai pengganti makanan atau minuman. Sawa'un kana an tariqil 'irq aw al-'amdh, sama saja cairan tersebut dimasukkan apakah melalui urat atau melalui otot. Jika itu sebagai pengganti makanan atau minuman, maka itu membatalkan puasa, dikiaskan dengan makanan atau minuman. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas cahaya siang dari malam, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Jelas cahaya siang dari kegelapan malam dengan terbitnya fajar shadiq. Dalam ayat ini jelas dilarang makan dan minum ketika seorang berpuasa, mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian berikutnya al-khamis, yang kelima, ikhrajud dam bil hijamah, mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Ini juga termasuk batal puasa berdasarkan hadis Syaddad bin Aus riwayat Khamsa ila Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ahmad bin Huzaimah dan yang lainnya. Aftarul hajim wal mahjum, Rasulullah bersabda batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Adapun jika yang membekam tidak menghisap dengan mulutnya, seperti yang sekarang menggunakan alat terpisah tanpa menghisap, tanpa dia harus menghisap dengan mulutnya, ini tidak membatalkan puasa. Yang batal puasa hanya yang dibekam. Adapun bekam terdahulu, yang membekam menghisap dengan mulutnya, sehingga dikhawatirkan ada mungkin percikan darah yang masuk ke tenggorokannya. Wa'ala kiasi ikhraju bil fas, dan dikiaskan dengan hijamah berbekam mengeluarkan darah dengan fas qatul irq, fas pengobatan dengan cara memotong urat untuk mengeluarkan darah-darah yang kotor. Wa nahwi mimma yu'athiru 'ala al-badan, dan yang semisalnya yang mempengaruhi badan. Kata firil hijama, seperti pengaruh berbekam. Fama ikhrajud damil yasiril fas wa nahwi, adapun mengeluarkan darah sedikit untuk diperiksa, pemeriksaan dan yang semisalnya, hanya sedikit yang diambil untuk pemeriksaan. Fali fatir, maka ini tidak membatalkan puasa. Li'annahu la yu'athir, karena tidak mempengaruhi, tidak membuat badannya lemah sebagaimana hijama berbekam. Alal badan min adh-dha'f ta'thir al-hijamah, tidak mempengaruhi badan menjadikan lemah sebagaimana pengaruh dari berbekam. Ini batal puasa yang kelima, yaitu bekam, mengeluarkan darah dengan hijamah. Sehingga jika butuh berbekam, sebaiknya ditunda di malam hari, di waktu tidak berpuasa. Adapun jika butuh segera saat itu juga di waktu puasa untuk berbekam, harus segera berbekam, tidak mengapa dia berbekam mungkin karena sakit, boleh membatalkan puasanya dan mengqadanya di luar Ramadan. Kemudian yang berikutnya as-sadis, yang ke-6, ataqayyu 'amdan, muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah riwayat Khamsah, "Man dzara'ahu al-qay'u fala qada'a 'alaihi wa man istaqa'a fa 'anil qada'." Barang siapa dikalahkan oleh muntahnya, tidak disengaja, kemudian dia muntah, maka tidak ada qada' atasnya. Puasanya tidak batal, tidak wajib mengqada'. Namun barang siapa muntah dengan sengaja, apakah dengan memasukkan tangannya ke mulutnya atau melihat sesuatu yang jijik sehingga membuat dia muntah disengaja agar muntah, maka hendaknya dia mengqada puasanya, menunjukkan puasanya batal jika sengaja muntah. Wa huwa ikhraju ma fil ma'ida min ta'am asyrab, yaitu mengeluarkan apa yang ada di lambung berupa makanan atau minuman. Ini termasuk batal puasa. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, as-sabi' khuruju damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan darah nifas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika merangkan bahwa perempuan itu kurang agamanya, yaitu apabila haid tidak sholat dan tidak puasa. Jadi hadat lam tusalli wa lam tasum, itulah dikatakan kurang agamanya. Itu ketika haid dia tidak sholat dan tidak puasa. Ini 7 pembatal puasa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, وَهَذِي الْمُفْسِدَاتُ لَا تُفَاتِرُ الصَّائِمَ إِلَّا بِثَلَثَةُ شُرُطٍ. Pembatalan-pembatalan puasa ini tidaklah membatalkan seorang yang berpuasa kecuali dengan 3 syarat. Pembatalan-pembatalan puasa ini tidaklah membatalkan puasa seorang kecuali dengan 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, an yakuna aliman bil hukmi wa aliman bil waqti. Dia mengetahui hukumnya dan mengetahui waktunya, ingat waktunya. Mengetahui puasa itu diharamkan termasuk membatal puasa dan tahu dia sedang berpuasa. Adapun jika dia belum mengetahui hukumnya, dia mengira itu bukan membatal puasa, kemudian setelah diingatkan dia segera meninggalkannya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Atau dia lupa kalau dia sedang berpuasa, misalnya awal Ramadan dia kira belum masuk Ramadan, dia lupa, setelah makan atau minum misalnya baru ingat ternyata ini hari awal Ramadan, dia pun segera menghentikan makannya atau minumnya, ini juga tidak membatalkan puasanya. Di syarat yang pertama, dia harus tahu hukumnya, itu diharamkan bagi orang yang berpuasa, dan tahu waktunya, puasanya dia sedang berpuasa. Atsani an yakuna dzakiran, yang kedua dalam keadaan ingat, tidak lupa. Atsalitsu an yakuna mukhtaran, yang ketiga dia dengan keinginannya sendiri, bukan dipaksa, bukan dengan paksaan melakukan pembatalan puasa tersebut. Ini 3 syarat. Barang siapa melakukan pembatalan puasa tersebut, dia mengetahui hukumnya, ingat, dan dengan pilihan dia, maka puasanya batal. Dan kapan tidak terpenuhi syarat-syarat ini, ketika dia melakukan pembatal puasa tersebut, maka puasanya tidak batal, tetap sah. Falau ihtajama yadhunna annal hijamata la tufattir fasawmu sahih. Seandainya dia berbekam, dia mengira berbekam tidak membatalkan puasa, maka puasanya tetap sah. Li'anna jahilun bil hukm, karena dia tidak mengetahui hukumnya, jahil. Qad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. tidak ada dosa atas kalian, kesalahan yang kalian lakukan tidak disengaja. Akan tetapi yang berdosa, kesalahan yang kalian lakukan dengan sengaja, disengaja oleh hati kalian, itu yang berdosa. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan hukum kami apabila kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak disengaja. Mukhti, akhta'a, mukhti, ini melakukan kesalahan tidak disengaja. Adapun khati, melakukan kesalahan dengan sengaja. Faqala Allah, menyatakan qad fa'ad, aku telah melakukannya, mengabulkan permintaan hambanya, tidak dihukum apabila melakukan kesalahan dalam keadaan lupa atau tidak disengaja. Wa fi sahihain an Abi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu ja'ala qalain aswada wa abyada tahta wisadatih. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim, sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau mengikat dua tali hitam dan putih, meletakkan dua tali hitam dan putih di bawah bantal beliau tahta wisadati. Faja'ala ya'kul wa yanzur ilayhima, beliau terus makan dan melihat ke dua tali tersebut, hitam dan putih, sampai jelas tali hitam dari tali yang putih, sampai bisa dibedakan. Falamma tabayyana ahaduhuma min al-akhar, ketika sudah jelas salah satu dari yang lainnya, sudah jelas mana tali hitam, mana tali putih, amsaka 'anil akal, beliau baru berhenti menghentikan makannya. Yadhunnu anna dhalika ma'ana qawli ta'ala, beliau beranggapan bahwa itu adalah makna firman Allah Ta'ala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Beliau mengira maknanya sama dengan meletakkan tali hitam dan putih. Terus boleh makan minum sampai jelas bisa dibedakan mana tali hitam, mana tali putih. Padahal bukan itu yang dimaksud. Tsumma akhbarana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengkhabarkan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan kepadanya, "Inna madzalika bayadul lail was bayadun nahar wasawadul lail." Yang dimaksud tersebut, benang putih dari benang hitam adalah cahaya siang dan kegelapan malam, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Walam ya'murhu bil i'dan, beliau tidak merintahkan Adi bin Hatim untuk mengulangi atau mengkodok puasanya, menunjukkan puasanya tetap sah karena beliau melakukan kesalahan, nah, tidak disengaja, nah, tidak mengetahui hukumnya, salah dalam memahami ayat tersebut. Walau akala yadhun anna al-fajr lam yatla', kemudian kata beliau, seandainya dia makan, dia mengira fajar shadiq belum terbit. Dia mengira fajar shadiq belum terbit, belum muncul. Aw anna syamsa qad gharabat, atau dia mengira matahari sudah terbenam. Tsumma tabayyana khilafu dhanni, kemudian ternyata jelas berbeda dengan anggapannya. Nah, dia mengira fajar belum terbit, dia terus makan. Ternyata yang benar fajar sudah terbit. Atau dia mengira matahari sudah terbenam, dia pun segera berbuka. Ternyata sesaat kemudian mataharinya masih ada, belum terbenam. Yang seperti ini kata beliau, fasamu, puasanya tetap sah. Li'annahu jahilun bil haqq, karena dia tidak mengetahui waktunya. Nah, misalnya sedang mendung, nah, cuaca tidak cerah, nah, dia mengira matahari sudah terbenam, ternyata belum terbenam. Wa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, qalat aftara fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi yawmin ghaim thumma ta'at asy-syams. Kami berbuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ghaib, mendung. Cuacanya, nah, tidak cerah, tidak terlihat matahari, terhalang oleh awan. Kami berbuka, nah, di zaman Rasulullah di hari yang ghaib, tidak cerah, nah, mendung, berawan. Kemudian matahari terlihat, muncul. Dikiranya sudah terbenam, ternyata belum terbenam. Walau kana al-qada wajiban nabayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Seandainya wajib mengqada bagi mereka, tentu telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Namun tidak ada nah, penukilan yang sahih Rasulullah perintahkan mereka untuk mengqada. Menunjukkan puasa mereka tetap sah. Adapun pembatal puasa mereka lakukan makan atau minum, ini terjadi karena apa? Jahil dengan waktu. Nah. Dia tidak mengetahui waktunya. Nah. Karena mengira sudah terbenam, ternyata belum terbenam. Li'anna Allah akmala bid-din, karena Allah telah menyempurnakan agama. Ini dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bayyanahu sallallahu alaihi wasallam lana qalahu sahabah. Seandainya Rasulullah menerangkan, merintahkan kepada mereka untuk mengqadanya, tentu hal tersebut akan dinukil oleh para sahabat. Li'anna Allah takaffala bihifdhid-din, karena Allah sudah menjamin untuk menjaga agama ini. Falamma lam yanqulhu sahabah, maka tatkala tidak ada sahabat yang menukilkan bahwa Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengqada puasanya, alimna anna laysa biwajib, maka kami ketahui mengqada tersebut hukumnya tidak wajib. Bagi melakukan pembatal puasa dalam keadaan jahil, tidak mengetahui waktu. Walianna mimma tawafarat dawa'i 'ala naqlihi li ahammiyati, karena perkara ini termasuk perkara yang terpenuhi pendorong-pendorong untuk menukil hadis tersebut karena pentingnya. Pendorong-pendorong nah, untuk menukilkan hadis tersebut seandainya ada sudah terpenuhi. Tentu akan dinukilkan karena ini sangat penting. Berkaitan dengan ibadah yang agung termasuk rukun Islam yang 5. Fala yumkinu ighfaru, tidak mungkin dilalaikan. Seandainya ada nah, perintah dari Rasulullah, perintah untuk mengqadanya. Kemudian kata beliau, walau akala nasiyan annahu shaimun lam yuftir. Demikian juga seandainya dia makan, dia lupa kalau dia berpuasa, juga tidak batal puasanya. Dia tidak ingat, nah, lupa. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, tafakun alaih, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumah. Fa'innama at'amahu Allah wa saqah. Muttafaqun alaih. Barang siapa lupa dalam keadaan dia berpuasa, kemudian makan atau minum, hendaknya menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Rezeki bagi dia. Ini kadang terjadi di awal-awal Ramadan. Dia lupa kalau itu sudah satu Ramadan. Nah, jika itu terjadi, dia makan atau minum dalam keadaan lupa, ketika ingat dia segera menghentikan makannya atau minumnya, maka puasanya tetap sah. Adapun jika dia ingat dia sedang puasa, makan dan minum, setelah ingat dia lanjutkan lagi makannya, ini batal puasanya, disengaja, ingat. Adapun ketika dia ingat segera berhenti, menghentikan makan atau minumnya, maka puasanya tetap sah. Kemudian kata beliau, wala ukriha ala akil, seandainya dipaksa untuk makan, misalnya dia ditawan oleh musuh, nah, dipaksa untuk makan, aw tamadmad, atau dia berkumur-kumur, tidak sengaja, fataharabal ma ila batnih, air masuk ke mulut, ke perutnya, dia berkumur-kumur, tidak sengaja, ada air yang masuk ke tenggorokannya. Au kutira fi aini fataharabal kutur ila jawfi, atau ditetesi matanya obat mata misalnya, kemudian tetesan mata tersebut ada yang masuk ke tenggorokannya. Au ihtalama fa anzala maniyan, atau dia ihtilam mimpi basah kemudian mengeluarkan mani tidak disengaja, fa shaumu, maka ini semuanya puasanya sah. Karena bukan dengan pilihan dia, bukan disengaja, dipaksa untuk makan atau berkumur-kumur, tiba-tiba ada air yang masuk ke tenggorokannya. Ini semuanya tidak disengaja, masuk ke tenggorokannya tidak disengaja. sehingga puasanya tetap sah. Fa shaumu shayyin fi dzalika li'anna bighairi ikhtiyari. Semua puasanya ini tetap sah, benar, sah. Karena bukan dengan pilihan dia, bukan dengan keinginannya. Atau misalnya dia menguap, dia lupa tutup mulutnya, tiba-tiba ada nyamuk masuk ke tenggorokannya. Juga wah, tidak membatalkan puasanya karena tidak disengaja. Kemudian kata beliau, wala iftiru shaim bisiwak. Dan seorang yang berpuasa tidaklah batal puasanya dengan sebab dia bersiwak. Bal huwa sunnatun lahu wa li ghairihi fi kulli waqt. Bahkan bersiwak sunnah bagi dia dan selainnya. Selain orang yang berpuasa. Pada setiap waktu disunahkan. Fi awalin nahar wa akhir, baik di awal hari maupun di akhir hari, di sore hari, di pagi hari maupun di sore hari. Disunahkan. Nanti berhati-hati, jangan sampai misalnya siwak, jangan sampai ada potongan-potongan kayunya yang masuk ke tenggorokannya. Atau jika menggunakan pasta gigi misalnya, jangan sampai ada pasta giginya yang masuk ke tenggorokannya. Wa yajuzu lis-shaim an yaf'ala ma yukhaffifu 'anhu shiddatal harri wal 'athash. Dan boleh juga bagi seorang yang berpuasa melakukan sesuatu untuk meringankan panasnya syiddatul harna, sangat panas pada cuacanya, atau meringankan dahaganya. Ini boleh melakukan sesuatu untuk meringankan panas yang dirasakan, misalnya di cuaca panas dia berpuasa di bulan Ramadan, musim panas misalnya, atau meringankan dahaganya. Kata baru di bilma misalnya, berdingin-dingin dengan air. Apakah itu mandi dengan air yang segar, atau menempelkan air, menyiramkan air, atau kain yang dibasahi air ditempelkan ke badannya atau kepalanya biar dingin. Ini tidak mengapa, boleh. Fa'ina Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yasubbul ma'ala ra'si wa huwa shaim min al-'athash. Dalam riwayat Abi Dawud dan Sahih Al-Albani, Rasulullah menuangkan air ke kepalanya dalam keadaan beliau berpuasa minal atas, karena atas haus, untuk meringankan hausnya, dahaganya. Beliau menuangkan air ke kepalanya dalam keadaan beliau berpuasa untuk meringankan dahaganya. Wa balla bin Umar radhiyallahu anhu mathaban fa alqahu ala nafsihi wa shaim. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya, sahabat Abdullah bin Umar membasahi pakaiannya kemudian menempelkannya ke badannya dalam keadaan beliau berpuasa untuk meringankan panas, cuaca panas yang beliau rasakan. Wa hadha min al-yusr alladhi kana Allah yuriduhu bina. Ini termasuk kemudahan yang Allah inginkan, Allah kehendaki terhadap kita, dan ini diperbolehkan. Seperti ini diperbolehkan. Walillahil hamdu wal minnah ala ni'matihi wa taysir. Segala puji bagi Allah dan anugerah bagi Allah Ta'ala atas nikmatnya dan kemudahannya Allah berikan kepada kita, kepada hambanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita menyelesaikan penjelasan beliau pasal yang keempat tentang pembatal-pembatal puasa. Berikutnya insyaAllah kita masuk pasal yang kelima tentang salat tarawih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.